Berada di dekatmu menghangatkanku, belai lembut kasihmu menguatkanku. Ketika bersamamu ku rasa tenang, ingin dekatmu selamanya. Engkaulah semangatku di setiap waktu, kau hapus dukaku saat ku jatuh. Kaulah segalanya dalam hidupku, kau ratu dalam hatiku. Mama, mama, mama, you know I love you. Mama, mama, mama, you're the one for me. Ketulusan cintamu, indah senyummu, merinduku. Ketulusan cintamu, indah senyummu, rindu.